Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan setelah sebelumnya disebutkan di antara dosa besar adalah membuat marah suami, demikian juga sebelumnya disebutkan seperti berdusta, demikian juga menyakiti yakni tetangga dan semisalnya. Berikutnya di sini disebutkan termasuk dari dosa besar bab ada solihin, menyakiti orang-orang yang soleh, memberikan gangguan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik diganggu. Maka ini adalah termasuk dosa besar. Beliau menyebutkan di sini beberapa hadis. Demikian juga ayat wa qaulullahi ta'ala dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58 walladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minat bighairi maqtasabu, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan bighairi maqtasabu dengan apa yang tidak mereka lakukan, tidak berhak untuk mendapatkan yakni disakiti, tidak pantas untuk disakiti. Oleh karena itu di sini juga ada isyarat kalau kemudian orang mukmin ini pantas untuk kemudian diberikan hukuman, maka tidak mengapa. Kan demikian. Nanti harus sebutkan. Barang siapa yang menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Maka mereka telah meletakkan di atas punggung mereka itu buhtan, kedustaan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan. Orang mukmin ini tidak melakukan kesalahan, kemudian dia menyakiti. Faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Demikian juga dosa yang jelas. Jadi dia mendapatkan dosa juga. Karena dia telah menyakiti orang-orang yang beriman dengan apa yang dia tidak lakukan, tidak untuk berhak untuk mendapatkan hukuman. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan termasuk dosa besar. Dan dosa besar sering kita sebutkan ini terbedakan dengan dosa kecil, karena dosa besar itu sebagaimana para ulama perbedaan dosa besar yakni al-kabair, demikian juga dosa kecil yaitu shogair, apabila yakni dosa besar itu Nabi menyebutkan dengan laknat. Jadi kalau Nabi menyebutkan la'anallah al-wasimah wal mustawsimah, Allah melaknat orang yang mentato dan minta untuk ditato, menunjukkan apa? Itu dosa besar. Tato itu dosa besar. Demikian juga orang pekerjaannya menato. Demikian juga wasilah wal mustawsilah, menyambung rambut dan minta untuk disambung rambutnya. Demikian juga yakni yang disambung di situ juga hukuman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi laknat, demikian juga hukuman. Ya, hukuman dari yakni Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah al-qattat namanya. Tidak masuk dalam surga orang yang di itu mengadu domba. Di sini menunjukkan apa? Itu dosa besar. Jadi hal-hal yang Nabi menyebutkan dia mendapatkan ancaman neraka, demikian juga laknat, demikian juga yang semisal itu, itulah dosa besar. Adapun yang selainnya, maka itu shogair, dosa kecil. Sebagian mencontohkan seperti menyentuh, ya, demikian juga mungkin melihat sedikit dari sesuatu yang diharamkan, itu masuk di dalam apa? Dosa kecil. Dan kita semua adanya menjauhi itu semua. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang masalah takwa, ya. Disebutkan di situ la takhiranna shogiraha fa innal jibala minal hasab. Jadi jangan engkau meremehkan dari dosa besar yang dia itu kecil, karena gunung itu dari apa? Dari hasol, dari kerikil-kerikil. Itu. Jadi mereka membedakan di situ ada dosa besar, demikian juga dosa kecil. Disebutkan di sini ya di dalam tafsir As-Sa'di ketika disebutkan dari surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Disebutkan di sini oleh beliau setelah Allah menyebutkan bahwa orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya la'anahumullah fi dunia wal akhirah. Semuanya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya maka Allah melaknat mereka ini di dunia dan akhirat. Wa adalahum adzaban muhin. Dan Allah persiapkan untuk mereka itu siksaan yang pedih. Ini menunjukkan bahwa hukuman untuk orang yang menyakiti Nabi itu besar. Demikian juga walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. ayat yang tadi kita sebutkan. Adapun menyakiti Nabi, bisa kemudian mengejek syariatnya, demikian juga mempermalukan syariatnya, ini termasuk. Dan mengejek Nabi SAW, disebutkan para ulama hukumannya adalah apa? Hukumannya adalah untuk dia itu dibunuh. Ya demikian. Karena apa? Karena Nabi SAW punya hak. Dan tidak tahu apakah Nabi memaafkan atau tidak. Oleh karena itu, setelah Nabi meninggal, maka hukumannya adalah tadi disebutkan. Adapun di sini menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, bighairi maktasabu, ay bighairi jinayah minhum mujibah lil adab. Mereka tidak melakukan suatu kejahatan yang pantas untuk kemudian mereka itu mendapatkan adab. Ini memberikan kepada mereka itu apa, rasa sakit, memberikan hukuman yang mereka tidak melakukan kesalahan. Di sini ada isyarat apa? Bahwa seorang mukmin kalau dia melakukan kesalahan, dan mukmin demikian juga laki-laki ataupun perempuan, tidak mereka itu kemudian merasa aman. Tidak ada orang yang kemudian tidak melakukan kesalahan. Kalau kemudian dia melakukan kesalahan, maka boleh untuk kemudian ditegakkan hukuman, bahkan sampai mungkin ditumpahkan darahnya. Ya, jadi ayat ini tadi menunjukkan bahwa kalau kemudian orang ini yang beriman ini, laki-laki atau perempuan, melakukan jinayah, kejahatan yang pantas untuk dia ditegakkan hukuman, maka ditegakkan. Ya demikian. Karena ayat ini sebutkan bighairi maktasabu, tanpa yang mereka itu melakukan dari kesalahan. Jadi kalau dia itu melakukan kesalahan, maka boleh untuk dihukum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdul Mas'ud, ya la yahilu damu mar'in muslim illa bi ihda thalas. Tidak boleh darah seorang mukmin itu kecuali tiga perkara. Kan demikian. Tidak boleh ditumpahkan darah seorang mukmin kecuali tiga perkara. Di sini menunjukkan apa? Boleh kalau dia melakukan kesalahan yang kemudian pantas untuk dihukum. Apa itu Nabi menyebutkan? As-sayyibu zani, orang yang sudah menikah dengan nikah yang sah kemudian berzina, boleh untuk kemudian dirajam. Kemudian an-nafsu bin nafsi, membunuh orang dengan sengaja, maka dikisos, berarti boleh kan demikian. Demikian juga at-tariqu lidinihi, meninggalkan agamanya. Al-fariqu li jama'ati, berpisah dengan jamaah kaum mukminin, ini murtad, maka boleh. Maka selain itu, ya, demikian juga hadis-hadis yang lain, maka tidak boleh untuk kemudian disakiti. Sebagaimana ayat ini, ya, waladzina yu'duna al-mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu, dia tidak pantas untuk mendapatkan hukuman itu. Faqad ihtamalu, maka mereka telah membawa ala dhuhurim, di atas, bukan di tafsir ini, di atas punggung-punggung mereka itu buhtanan, kedustaan, haitsu adawhum bighairi sabab, karena menyakiti orang beriman tanpa sebab. Orang melakukan sunnah, ya, kemudian diejek, jenggotnya seperti kambing dan sebagainya, atau orang memakai pakaian yang disyariatkan diejek. Kalau tidak mampu ya sudah, tidak perlu kemudian mengejek-ejek. Demikian juga mungkin diboikot atau yang semisalnya. Demikian juga maka mungkin dikerjai dan sebagainya. Maka ini lebih lagi besar dosanya. Jadi orang-orang menyakiti orang-orang beriman, ya, laki-laki ataupun perempuan, tanpa sebab, maka mereka telah membawa kedustaan. Wa isma mubina, yakni haitsu ta'adau alaihim wa intahaqau hurmatan. Hurmatan amarahullahu bi ihtiramiha. Yakni dia telah melanggar sesuatu yang hendaknya Allah memuliakannya. Ya Allah itu memuliakan mereka, kemudian apa? Mereka itu disakiti. Wa li hadza kana sabu ahadil mu'minin mujiban litazir. Oleh karena itu seorang yang mencerca salah seorang dari orang yang beriman wajib untuk ditakzir, diberikan hukuman. Bihas bihalatihi, sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Apa? Apa kesalahan dia itu? Mengejek. Apa yang dilakukan? Ini. Ya sudah dihukum. Ya, demikian. Wa ulul martabatihi. Demikian juga sesuai dengan keadaan masing-masing. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh beliau, oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fa ta'ziru man saba sahabah. Hukuman untuk orang yang mencerca sahabat Nabi ablah, lebih besar. Orang Syiah mencerca para sahabat, bahkan pula para Rasyidin, kecuali Ali bin Abi Thalib, menurut mereka itu dengan dikafirkan dan sebagainya, maka lebih besar lagi. Oleh karena itu sampai di antara mereka dengan sebab itu keluar dari agama Islam. Mencerca para sahabat itu berbahaya, bahkan boleh untuk ditakzir, untuk diberikan hukuman. Wa ta'zir man sabal ulama wa ahli din a'dham min ghairihim. Demikian juga hukuman untuk orang yang mencerca para ulama, demikian juga orang yang membawa agama, lebih besar dari yang lainnya, sesuai dengan keadaan masing-masing. Ini demikian beliau sebutkan. Jadi orang yang itu menyakiti kaum mukminin padahal mereka tidak melakukan kesalahan, maka mereka telah melakukan kedustaan, demikian juga melakukan mendapatkan dosa yang besar. Kemudian beliau menyebutkan di sini beberapa hadis. Hadis yang sahih, sebagaimana Imam Muslim, kisah yang terjadi antara Abu Bakar, beliau sahabat paling mulia, tapi waktu itu beliau dalam keadaan salah. Ya, beliau waktu itu salah dan langsung diberikan peringatan oleh Nabi SAW. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Abu Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan ata ala Salman. Waktu itu Abu Sufyan, ini kisahnya sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Ya. Sesungguhnya Abu Sufyan mendatangi Salman wa Suhaib wa Bilal, tiga orang. Ada Salman Al-Farisi, ada Suhaib Ar-Rumi, demikian juga Bilal dari Habasyah, dari Ethiopia. Fina Farin, di sekelompok sahabat. Di sekelompok orang. Fakon, kemudian mereka mengatakan, yani Salman, Suhaib, Bilal mengatakan, ma akhadat suyufullah ma'khadaha an unuki aduwillah. Karena waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, masuk Islam di akhir-akhir, ya, sebelum Nabi SAW meninggal. Maka Abu Sufyan waktu itu datang, maka Salman pun mengatakan, demikian juga Suhaib dan Bilal, pedang-pedang Allah belum mengambil tempatnya dari leher musuh-musuh Allah. Ini pedangnya itu belum sampai di leher kamu, maksudnya gitu. Kamu akan dapat bagian, ya, demikian. Ini peringatan, maksudnya adalah peringatan. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, ataquluna hadza li syaikhin li syaikh Quraisy wa sayyidihim? Apakah kalian mengatakan ucapan ini kepada syaikh, ini orang tua Quraisy dan pembesar mereka, ini pimpinan orang Quraisy. Orang ini terhormat. Kenapa kalian mengatakan seperti ini kepada Abu Sufyan? Itulah yang memimpin pasukan Quraisy waktu itu di perang Uhud, Abu Sufyan. Itu ada Khalid bin Walid, demikian juga Amr bin As dan sebagainya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu. Kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarinya. Ya, mengabari ini. Abu Bakar mengabari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum, mungkin engkau telah membuat marah mereka. La in kunta aghdabtahum, kalau engkau membuat marah mereka, faqad aghdabta rabbak, maka engkau telah aghdabta, membuat marah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala." Di sini menunjukkan Abu Bakar yang salah. Demikian radhiyallahu anhu. Kalau engkau telah membuat marah mereka, sahabat-sahabat ini tadi yang muslim, Salman, Suhaib, Bilal, sesungguhnya Allah juga marah kepada engkau. Demikian. Ini di sini menunjukkan waktu itu Abu Bakar membuat marah para sahabat ini. Maka tidak boleh demikian, walaupun berupa ucapan. Langsung disebutkan di sini taubatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Karena beliau takut kalau kemudian Allah SWT murka kepada beliau. Faqala, maka Abu Bakar pun mendatangi mereka ini, Salman, Suhaib, Bilal, "Ya ikhwata, wahai saudara-saudara, ini saudara-saudaraku. La'ali aghdabtukum, mungkin aku telah membuat murka kalian, buat marah kalian. Ini maafkan aku." Faqalu, maka mereka para sahabat ini mengatakan, "La, tidak, ya firullahu laka ya ukhayya." Demikian di dalam Riyadhus Shalihin. "Tidak, semoga Allah mengampuni engkau, wahai ukhayya, wahai saudaraku." Ini saudaraku yang kecil, istilah seperti itu. Sinta sendiri. Menunjukkan apa? Persahabatan. Roh muslimah di sini bukan oleh imam muslim. Ini. Jadi kalau kita menyakiti orang yang beriman, segera bertobat, minta maaf. Dan itu tidak berat bagi Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi memperingatkan, langsung beliau mendatangi, minta maaf. Ya, tidak kemudian merasa canggung, merasa terhormat. Pertama kali masuk Islam beliau, bahkan beliaulah yang membuat, ya, menyelamatkan Bilal. Kalau kita melihat di sejarah di Sirah Nabawiyah, Bilal waktu itu dibeli oleh siapa? Abu Bakar, kan demikian. Ketika disiksa oleh Abu Jahal, diletakkan batu yang besar di dadanya di padang Sahara yang panas waktu itu, terus menerus Bilal mengatakan ahadun ahad. Kemudian Abu Bakar melewatinya, dibeli karena dia masuk Islam, Bilal radhiyallahu anhu. Tapi ternyata di sini beliau tidak sungkan-sungkan minta maaf, ya. "Aku mungkin buat marah kalian, ya, ini maafkan aku." Maka kemudian para sahabat pun memaafkan. Wali Tirmidzi, demikian juga sebagaimana Imam Tirmidzi, wa hasanahu, dan beliau pun menghasankan Di sini Hasan, An Abi Bakar marfu'an dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu marfu', man ahana sultan, barang siapa yang ahana. Ahana yakni meremehkan, mempermalukan, merendahkan sultan pemimpin itu, ahanahullah. Allah akan rendahkan dia pada hari kiamat. Ya, ini lafadznya di sini, ya, ini Allah rendahkan, bahkan mungkin di dunia. Jadi barang siapa yang merendahkan para pemimpin yang tidak pantas untuk direndahkan atau tidak boleh, ya, maka Allah akan rendahkan dia. Allah akan merendahkan orang tersebut. Ini termasuk dari menyakiti orang-orang yang beriman. Kita membaca ini mustalah hadis.